Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi din, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama duduk di majelis ini majelis yang diselenggarakan oleh Radio Mirats Al-Anbiya Indonesia yang insyaallah akan membahas pelajaran tajwid untuk pemula dan kita memasuki pertemuan yang kedua dan pada pertemuan yang kedua ini, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran at-tajwid, maka perlu kami sampaikan tentang pengantar ilmu tajwid. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Secara bahasa makna tajwid adalah at-tahsin, yaitu perbaikan. Dan juga al-itqan atau penyempurnaan. Adapun secara istilah adalah ilmu tajwid adalah ilmu yang menerangkan hukum serta kaidah yang harus diterapkan di saat kita membaca Al-Qur'anul Karim. Sesuai dengan apa yang diwarisi oleh umat Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan hak bagi setiap huruf baik makhraj sifat harakat tanpa adanya unsur melebih-lebihkan atau takalluf dan tanpa ada unsur ta'assuf atau memaksakan diri. Dan juga yang perlu menjadi catatan adalah kita membaca Al-Quranul Karim tidak juga dengan memudah-mudahkan. Terkadang orang menghindarkan diri dari unsur takalluf dan memaksakan diri, namun dia bermudah-mudahan di dalam memberikan hak dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Membaca huruf dengan suara yang tidak jelas, membaca huruf dengan suara yang keluar dari hidung misalnya. Kemudian yang dipelajari dalam ilmu tajwid ini adalah kalimat-kalimat di dalam Al-Quranul Karim, hurufnya, makhrajnya, sifatnya, hukum bacaan panjang dan pendeknya, bagaimana memulai bacaan dan bagaimana menghentikan bacaan, al-ibtida wal waqaf, bagaimana seseorang memulai bacaan dan bagaimana seseorang menghentikan bacaan. Kemudian manfaat dari mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lisan dari kesalahan di saat kita membaca Al-Quranul Karim. Meraih keutamaan yang dijanjikan di dalam ayat dan hadis serta mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilah atau keutamaan dari ilmu tajwid adalah termasuk ilmu syar'i yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Sebagaimana sebagiannya telah kami sebutkan di dalam pertemuan pertama pada Yaumul Ahad tentang fadilah Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang hal ini semua. Ikhwani fi din azani Allahu ayyakum, keterkaitan ilmu tajwid dengan ilmu yang lainnya, yaitu ilmu ini sangat terkait dengan ilmu bahasa dan sastra Arab, sebagaimana juga terkait dengan ilmu akidah, tafsir dan juga ilmu yang lainnya. Kemudian yang meletakkan ilmu tajwid ini adalah dari sisi amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dari beliaulah para sahabat mendapatkan pengajaran Al-Qur'an Al-Karim langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya dan berikutnya. Kemudian dari sisi ilmiah, dari sisi ilmu, ilmu tajwid ini adalah merupakan suatu bidang ilmu yang khusus dengan kaidah dan istilah-istilahnya. Ilmu tajwid ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau ini ada seorang, di samping seorang merupakan qurra, ahli qira'ah, beliau adalah juga seorang ahli bahasa. Dan menurut pendapat lain diletakkan oleh Abu Aswad Ad-Duali dan atau Al-Qasim Ibn Salam rahimahumallahu ajma'in. Adapun qasidah yang ditulis mengenai ilmu tajwid ini, yang pertama kali membuatnya, pertama kali memunculkannya dalam berupa manzumah, yaitu manzumah Abu Muzahim Al-Khaqani. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, sumber dari ilmu tajwid ini adalah qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan kepada umat Islam dengan sanad mutawatir. Kemudian bagaimana cara memperoleh dan menguasainya? Cara memperoleh dan menguasainya adalah dengan dua jalan. Yang pertama adalah mendengar bacaan dari seorang syekh yang mutqin, dan yang kedua memperdengarkan bacaannya di hadapan seorang yang mutqin dan beliaulah yang meluruskan bacaannya. Dan ilmu ini tidaklah diperoleh sekedar dari kita membaca kitab-kitab tajwid. Yang demikian tidaklah cukup, atau dengan hanya mendengarkan kaset saja. Namun hendaklah ilmu ini dirujuk secara talakki dan musyafahah, yaitu duduk berhadapan dengan seorang yang memiliki kemampuan, mengambil langsung dari seorang yang mutqin dan ahli dalam bidang tajwid. Semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa talakki dan musyafahah dengan masyayikh yang ahli dalam bidang ini. Kemudian, apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid dan beramal dengannya terdapat dua pendapat yang masyhur Yang pertama adalah mayoritas ulama tajwid berpendapat bahwasanya belajar tajwid adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Adapun menerapkan kaidah dan hukumnya saat membaca Al-Quran Al-Karim adalah wajib atas setiap mukallaf walaupun tidak mengenal istilah-istilahnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, menerapkan kaidah-kaidah tajwid, makharijul huruf, sifat-sifatnya, panjang pendeknya, ya, kemudian waqaf dan ibtidak yang tepat, ya, maka menurut mereka adalah wajib walaupun kita tidak mengenal ini mat namanya mat mat muqtabi'i atau mat lazim dan sebagainya. Maka menerapkannya adalah wajib. Sebagaimana ucapan dari seorang ulama dalam bidang ini, yaitu Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala, dalam Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau mengatakan, Wal-akhzu bit-tajwidi hatmul lazimu, man lam yujawidil Qur'ana athimu. Man lam yujawidil Qur'ana athimu. Dibaca bukan Al-Quran tapi man lam yujawidil Qur'ana athimu. Mengamalkan tajwid, ya, dengan rinciannya adalah keharusan dan kelaziman. Barang siapa tidak yujawidil Qur'an, membaguskan bacaan Al-Quran, maka dia telah akan mendapatkan dosa. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah menurut pendapat ahlul fikih, para fuqaha, mereka berpendapat bahwasanya menjalankan kaidah dan hukum-hukum tajwid adalah perkara yang mustahab dan termasuk adab yang sebaiknya diterapkan saat membaca Al-Quranul Karim. Jadi bukan hal yang wajib. Yang demikian ini adalah merupakan pendapat dari Al-Allamah Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarh Al-Mumti' yang di dalamnya beliau menukil perkataan guru beliau yaitu Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahumullah ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang pertengahan, di sana terdapat perincian dalam satu nuskhah, yaitu naskah yang otentik dari sejumlah murid dari Al-Imam Ibn Al-Jazari menyebutkan ada perbedaan satu kata pada bagian kedua dari bait yang tersebut di atas, yaitu pada bait man lam yujawidil Qur'ana athimu, ya, maka dalam satu nuskhah tertulis pada lafaz yujawid yang disebutkan dalam nuskhah tersebut adalah yusahih man lam yusahihil Qur'ana, yakni maknanya adalah berdosa yang tidak membenarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, yang pertama adalah, ya, man lam yujawid, yang ini adalah man lam yusahih. Berdosalah yang tidak membenarkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Sehingga sebagian ulama memberikan kesimpulan bahwa menurut Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, yaitu menerapkan tajwid dengan rinciannya bukanlah suatu amalan yang seluruhnya wajib. Wajib secara syar'i. Namun di antara sisi ilmu tajwid, ada yang wajib dipelajari dan diamalkan. Ilmu tajwid tidak semuanya seluruhnya adalah wajib bagi seseorang yang membaca Al-Quranul Karim. Jadi yang wajib seperti diantaranya adalah menerapkan makharijul huruf, kemudian mempelajari sifat-sifat yang lazimah bagi huruf tersebut. Ya, misalnya sad dan sin. Ya, sad dan sin ini makhrajnya sama, tetapi sifat lazimahnya berbeda. Kalau kita tidak mengetahui dan mengamalkan sifat-sifat, salah satu dari sifat lazimah, ya, jadi kedua huruf ini, maka kita akan salah mengucapkannya. Kita baca sad, ya, ya. Misalnya kita baca sad yang berkasrah, si, ya, dengan tidak mengangkat lidah kita, sehingga akan terucap dengan si. Maka yang demikian ini adalah salah, karena akan mengubah makna dari suatu kalimat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Contoh dalam misalnya Nasrullah, kita baca Nasrullah, maka maknanya akan berubah. Dari Nasrullah, pertolongan Allah, kepada makna yang lainnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita tidak menerapkan, ya, salah satu dari ilmu at-tajwid. Dan tajwid adalah merupakan ilmu yang mencakup bidang yang luas. Tidaklah seluruhnya menempati nilai urgensi yang sederajat untuk diterapkan dalam membaca kalamullah. Tajwid luas, ya. Apabila kita membaca misalnya dengung, kita tidak baca dengung, ya, maka yang demikian tidak menjatuhkan seseorang di dalam kesalahan. Dan juga disebutkan juga dalam fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu taala, ketika ditanya oleh seorang imam yang bacaan Al-Qur'annya belum bagus, maka dan juga lemah hafalannya, dan dia ingin mengundurkan diri karena kekhawatiran akan mendapatkan dosa dari kesalahan bacaan yang dia lakukan, maka beliau menasihati agar sang imam ini tidak meninggalkan tugasnya, namun hendaknya berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kekurangannya dalam ilmu at-tajwid. Itu adalah pembukaan pengantar ilmu tajwid, dan insyaallah kita akan memasuki pembahasan tentang dua hal yang penting, ya, dan urgen untuk kita pelajari dalam ilmu at-tajwid. Ikhwani fi din, azzani Allahu wa iyyakum. Kita akan memasuki pembahasan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Dua pembahasan ini adalah pembahasan yang paling penting di dalam ilmu at-tajwid. Kita masuk tentang definisi dari makhraj. Definisi makhraj secara bahasa adalah mahallul khuruj, atau tempat keluar. Itu mahallu al khuruj, yaitu tempat keluar. Jadi pada tempat tersebut, ya, suara huruf itu bersumber dan bersandar. Sedangkan menurut istilah mahallu khurujil huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Wa tamyizuhu an ghairihi, tempat keluarnya huruf di mana huruf itu bersandar dan bersumber sehingga huruf tersebut terbedakan dengan huruf yang lainnya. Misalnya ba dengan ta, maka berbeda. Sehingga dengan mengenali makharijul huruf, kita akan bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Makhraj terbagi menjadi dua, yaitu makhraj hakiki dan makhraj tadbiri. Makhraj hakiki adalah makhraj yang jelas bersandar pada bagian tertentu, baik pada permukaan kerongkongan, lisan maupun bibir. Saya contohkan tadi ba, ya, makhrajnya adalah bibir. Ba. Kemudian ta adalah ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Misalnya ain adalah tengah kerongkongan. Itu adalah tempat, ya, keluarnya huruf. Yang kedua adalah makhraj takdiri, yaitu makhraj yang tidak memiliki sandaran yang jelas dari bagian yang ada di atas, yaitu kerongkongan, lisan maupun bibir. Kemudian bagaimana cara kita menemukan makharijul huruf? Caranya adalah dengan mensukun, ya, huruf tersebut, atau dengan mentasydidkan huruf tersebut dengan diawali dengan hamzah wasal berharokat fathah, ya, berharokat fathah, kasra atau dhamma. Misalnya adalah ab, ya, coba dibaca ab, coba ab ab, ini, ya, ini saya hilangkan sifat qalqalahnya. Atau at, coba, ya, maka disitulah makhraj dari suatu huruf. Misalnya a, coba, ya, makhraj dari hamzah, yaitu di pangkal kerongkongan. Atau di atau dengan kita memberikan tasydid padanya. Misalnya anna, coba, anna adalah makhraj dari nun, ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas. Itu adalah cara kita menemukan makhraj suatu huruf. Kemudian berapakah jumlah makhraj? Makhraj terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makhraj ra'isiyah atau makhraj yang pokok atau inti. Yang kedua adalah makhraj far'iyah. Yang pertama adalah makhraj yang inti, ya, atau pokok. Yang kedua adalah makhraj far'iyah. Makhraj yang inti adalah, yang pertama adalah jauf. Jauf ini adalah rongga yang ada di kerongkongan, ya, dan mulut. Rongga yang ada di kerongkongan dan mulut kita. Jadi membentang dari kerongkongan sampai mulut kita. Itu adalah jauf. Kemudian yang kedua adalah halq, yaitu kerongkongan, ya, halq, kerongkongan kita ini. Tempat di mana tempat lewatnya apa? Makanan. Adalah halq. Yang ketiga adalah lisan. Ya, lisan, yaitu lidah kita ini. Ya. Yang keempat adalah syafah, yaitu bibir. Dan yang kelima adalah khayshum. Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada rincian makharijul huruf. Kemudian yang kedua adalah makhraj cabang. Dalam hal ini para ulama berselisih dalam tiga mazhab. Yang pertama, mazhab pertama, mazhab bahwasanya makharijul huruf berjumlah 17. Yang kedua adalah 16. Dan yang ketiga adalah 14. Yang pertama berapa? 17. Yang kedua 16. Yang ketiga adalah 14. Yang pertama merupakan mazhabnya Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Al-Imam Ibnul Jazari rahimahumallahu ta'ala. Berpendapat bahwasanya makhraj far'iyyah terbagi menjadi 17 makhraj, ya. Yang pertama adalah jauf. Jauf yaitu satu makhraj, ya. Kemudian halq 3 makhraj. Kemudian lisan 10 makhraj. Syafah 2 makhraj dan khayshum 1 makhraj. Kemudian mazhab yang kedua 16. Ini adalah mazhab Sibawai dan Al-Imam Asy-Syadzibi. Berpendapat 16 makhraj dengan apa? Dengan menghapus makhraj jauf. Makhraj jauf ini adalah makhraj dari huruf mad. Ya. Nanti kita akan jelaskan perinciannya. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Al-Farra', itu mazhab yang mengatakan bahwasanya makharijul huruf ada 14, yaitu mazhabnya Al-Farra' dan Qutrub, yaitu dengan menghapus makhraj jauf dan meringkas dengan menyatukan makhraj lam, nun dan ra, ya. Ya, sehingga makhraj bagian lidah menurut mazhab yang ketiga ini, ya, berjumlah 8. Yang awalnya 10, ya, yang awalnya 10 makhraj pada lidah oleh Al-Farra' dan Qutrub, ya, karena lam, nun dan ra diringkas menjadi satu makhraj, maka jumlahnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena apa? Lam, nun dan ra diringkas jadi satu makhraj. Jadi menjadi 8 makhraj pada lisan. Sehingga totalnya adalah 14 makhraj untuk menurut pendapat Al-Farra dan Qutrub. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada saluran radio Nurul Anbiya Indonesia pada hari Ahad tanggal 13 Jumadat, tanggal 13 Jumadat Tsaniyah atau bertepatan dengan tanggal 13 April biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.